وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum, kita kembali melanjutkan pelajaran Sirahun Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Kita telah menyelesaikan tentang Ghazwatu Khaibar, telah menyelesaikan pembacaan perkara-perkara, kejadian-kejadian yang ada pada Ghazwatu Khaibar. Pada malam hari ini, insyaallah taala sedikit kita akan menyebutkan tentang apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, fasal fi ma kana fi ghazwati Khaybar min al ahkam al fikhiyah. Beliau menyebutkan sebuah fasal tentang apa-apa yang ada, yang terjadi pada perang Khaybar dari hukum-hukum fikih, hukum-hukum seputar fikih yang diambil dari kejadian-kejadian perang Khaybar, hukum-hukum fikih yang diambil dari kejadian-kejadian perang Khaybar. Di antaranya yang kana hidin rahimani wa rahimakumullah, yang beliau sebutkan, wa minha, di antaranya adalah qismatul ghanaim, pembagian ghanimah, lil farisi salasatu ashum walir rajili sahmun. Pembagian harta ghanimah adalah untuk pasukan penunggang kuda mendapatkan 3 saham, 3 bagian, walirrajili sahmun, dan pasukan pejalan kaki mendapatkan 1 saham. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta Khaybar, beliau membaginya dengan jatah jatah pasukan penunggang kuda 3 jatah dan pasukan pejalan kaki 1 jatah. Penunggang kuda 3, yakni 1 untuk orangnya, 2 untuk kudanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa minha, di antaranya pula faedah adalah annahu idza lahiqa madadun bil jaysh, jika ada bala bantuan yang datang, jika datang bala bantuan yang datang dengan tentaranya, ba'da taqaddi al-harb, setelah terjadinya peperangan, setelah selesainya peperangan, ini pasukan bantuan datang, tetapi mereka datang ternyata pasukan yang duluan berperang sudah menang, sudah selesai perang, sudah menang, sudah kalah musuhnya. Maka fala tahmalahu, maka mereka tidak mendapatkan jatah ghanimah. Maka mereka tidak mendapatkan jatah saham. Kenapa? Datangnya sudah selesai peperangan. Walaupun selesainya itu ghanimahnya belum dibagi. Ghanimahnya belum dibagi, tapi sudah selesai, sudah menang. Illa biiznil jais wa ridahum, kecuali kalau diizinkan oleh tentara yang lainnya yang duluan dan dengan keridhaan mereka. Dan dengan keridhaan mereka. Diambil ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kallama ashhabahu fi ahli as-safinah hina qadimu alaihi bi Khaybar Ja'far wa ashabihi an yuslima lahum fa ashama lahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada para sahabatnya tentang 6 orang-orang yang naik kapal ketika mereka datang ke Khaybar, yakni Ja'far dan teman-temannya. Yang jumlah berapa? Berapa jumlahnya? Berapa alif jumlahnya? Berapa Abu Hurairah? Tak lewat. Berapa jumlahnya Ukasa? Tak ada ingat. Berapa lagi? Kemarin. Berapa? 16. 16 orang. Yakni Ja'far dan teman-temannya yang berjumlah 16 orang. Yang Rasulullah SAW beliau menyatakan, aku enggak tahu mana yang lebih membuat aku gembira, kedatangan Ja'far atau 6 kemenangan di Fathu Mekah. Jumlah mereka adalah 16 rajulan. 16 orang. Maka Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabatnya, gimana kalau Ja'far dan juga teman-temannya dikasih bagian harta ghanimah? Maka mereka setuju, maka Rasulullah pun memberikan kepada mereka harta ghanimah. Begitu juga siapa yang dikasih? Abu Hurairah. Abu Hurairah juga datang pada perang Khaybar. Tetapi rombongan yang lainnya tidak dikasih, yaitu rombongannya siapa? Kemarin rombongan siapa? Rombongannya Aban bin Sa'id. Rombongannya Aban bin Sa'id tidak dikasih rombongannya siapa? Aban bin Sa'id. Sehingga asalnya mereka tidak mendapatkan harta ghanimah. Kecuali kalau pimpinan 6 bertanya, meminta kepada pasukan yang lainnya, gimana kalau dikasih, maka dikasih. Asalnya tidak mendapatkan bagian harta ghanimah. Wa minha, berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tahrimu luhumil humuril insiyah. Haramnya daging keledai jinak. Haramnya daging keledai jinak. Sahahu tahrimuha yauma Khaybar. Sahih. 6 pengharaman daging keledai jinak pada perang Khaybar. Ini para sahabat ketika itu sudah kelaparan, sangat lapar. 6 mereka memasak panci-panci, 6 panci-panci mereka sudah berada di atas tungku-tungkunya, sudah ada api-apinya dipanaskan. Rasulullah SAW menyatakan, apa yang kalian masak? Apa yang kalian masak? Kata Rasulullah SAW. Maka mereka mengatakan bahwasanya yang kami masak adalah daging keledai jinak, luhum al-himar al-insiyah, daging keledai jinak. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Allah telah mengharamkan daging keledai jinak tersebut. Maka langsung para sahabat menumpahkan panci-panci mereka yang sedang dimasak, menumpahkan kuali-kuali mereka yang sedang dimasak, memasak daging tersebut. Bersegeranya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika diharamkan, langsung mereka tumpahkan. Sama ketika diharamkannya khamar, mereka langsung menumpahkannya. Itu terjadi pada perang Khaybar. Begitu pula ya khana hujan rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah dari yang bisa kita ambil pada perang Khaybar adalah tahrimu al-mut'ah. Haramnya nikah mut'ah. Atau kawin kontrak. Nah, nikah selama sebulan, nanti sebulan adakan lagi perjanjian, mau lanjut apa enggak. Nah, itu kawin mut'ah, nikah mut'ah, yang itu merupakan keyakinan orang-orang Syiah. Mereka membolehkan nikah mut'ah, bahkan apa, memiliki keutamaan yang luar biasa. Semakin banyak mereka melakukan mut'ah, semakin memiliki keutamaan menurut orang-orang Syiah. Maka ketahuilah, diharamkan nikah mut'ah pada perang Khaybar. Perlu diketahui ya kana fitrun rahimani wa rahimakumullah, melalui penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, kata beliau, wa inna ma kana tahrimuha 'amal fathi hadza huwa shawab. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pengharaman nikah mut'ah itu terjadi pada tahun Fathu Mekah. Inilah yang tepat, inilah yang benar. Waqad dhanna qa'ifatun min ahli al-'ilm, dan sekelompok dari kalangan para ulama, mereka menyangka annahu harramaha yauma Khaybar, bahwasanya nikah mut'ah itu diharamkan pada hari Khaybar. Wahtajju bima fi sahihain, dan mereka berhujjah dengan apa yang ada di dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim, min hadisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa yauma Khaybar wa an akli luhumil humuril insiyah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari melakukan nikah mut'ah, memut'ah para wanita. Siapa yang di kamar? Nah, ribut. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari memut'ah para wanita pada perang Khaybar, pada hari Khaybar, dan melarang dari memakan daging keledai jinak. Wa fi sahihain, dan dalam sahihain aidan anna Aliyan radhiyallahu anhu sami'a Ibnu Abbas yulayyinu fi mut'atin nisa. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendengar bahwasanya Ibnu Abbas itu melunakkan kawin kontrak nikah mut'ah. Agak lunak beliau Ibnu Abbas. Faqala, maka Ali mengatakan, mahlan ya Ibnu Abbas, pelan-pelan wahai Ibnu Abbas. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anha yauma Khaybar wa an luhumil humuril insiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari nikah mut'ah pada hari Khaybar dan dari memakan daging keledai jinak. Ini khana hujan rahimani wa rahimakumullah. Terus kenapa Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya yang roji pengharumannya itu adalah pada Fathu Mekah? Nam, wallahu taala alam bisawab, di antara penjamaannya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kata beliau, la a'lamu syai'an hurrima thumma ubiha thumma hurrima illa al-mus'ah. Aku, kata Imam Syafi'i, tidak mengetahui sesuatu yang diharamkan. Aku tidak mengetahui sesuatu yang diharamkan, kemudian setelah itu dibolehkan, kemudian diharamkan lagi, kecuali nikah mut'ah. Saya ulangi, kata Imam Syafi'i, aku tidak mengetahui sesuatu yang diharamkan, kemudian dibolehkan, kemudian diharamkan lagi, kecuali nikah mut'ah. Qalu, mereka mengatakan, nusikhat marrajain, nikah mut'ah itu dimansukh dua kali. Ini qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwasanya nikah mut'ah itu cuma diharamkan pada Fathul Mekah, pada Fathu Mekah. Tapi sangat jelas riwayat-riwayat tadi itu sahih, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan yang lainnya, bahwasanya nikah mut'ah diharamkan pada hari Khaibar. Maka di antara penjamaannya adalah setelah itu dibolehkan, tetapi setelah ketika Fathu Mekah diharamkan kembali nikah mut'ah. Bisa dipaham ya? Dua kali mansukh, dua kali di nasakh hukumnya. Nah, boleh kemudian diharamkan, kemudian dibolehkan, kemudian Fathu Mekah diharamkan. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga, nah, kalau entah dia diharamkan pada perang Khaibar atau diharamkan pada Fathu Mekah, berarti kesimpulannya nikah mut'ah itu halal atau haram? Hah? Haram. Nah, entah yang mana yang rajih pada perang Khaibar atau pada Fathu Mekah atau dua kali tadi, yang jelas akhir hukumnya itu yang dianggap. Jadi paham ya? Yang dianggap itu yang terakhir. Yakni di Fathu Mekah diharamkan nikah mut'ah. Karena memang hadis-hadis tentang diharamkannya pada perang Khaibar itu sahih, maka berarti dimansuh, jadi boleh, kemudian setelah itu diharamkan tahriman mu'abbada, dengan pengharaman yang selamanya. Pengharaman yang selamanya, tahriman mu'abbada. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, wa minha, di antara faedah dari yang bisa kita ambil dari perang Khaibar fadhilun rahimani wa rahimakumullah adalah al-akhdhu bil fil ahkam bil qara'ini wal amarat. Wal amarat, mengambil dalam hukum-hukum dengan qarinah. Dengan qarinah dan ciri-ciri, mengambil hukum, menentukan hukum dengan qarinah, dengan ciri-ciri, yakni tidak dengan bukti yang jelas, tetapi dengan qarinah-qarinahnya saja, menghukumi dengan qarinah, ciri-ciri, tanda-tanda, itu boleh. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Kinanah, berdasarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kinanah. Naam. Yani ketika apa? Huyai bin Akhtab dan juga Kinanah ini kan berkhianat. Berkhianat. Nah, Kan mereka Rasul, mereka mengadakan perjanjian dengan Rasul, silahkan kalian tinggal, tetapi apa, kalian pergi, tapi nggak ada yang bawa harta sama sekali. Tidak ada yang bawa harta sama sekali. Silahkan kalian bawa apa, yang penting nggak ada yang bawa harta. Tapi kata Rasul, kalau ada yang berkhianat, maka silahkan dia apa, menanggung apa yang dia berkhianat dengannya. Ternyata yang berkhianat ketika itu Kinanah, Nam, dengan Huyai bin Akhtab. Maka Rasul bertanya kepada Kinanah tentang perhiasan yang dibawa oleh Huyai bin Akhtab. Ingat kisah ini? Ingat tak? Nanti kita jemputkan faedah, kisahnya lupa di mana ngambilnya kalau gitu. Ingat ini ya? Di mana kata Rasulullah, al-malu, kata dia, kata Kinanah, azhabat hul hurubu wan nafaqah, peperangan dan nafkah-nafkah telah menghabiskan hartanya tersebut. Sudah habis, kata Kinanah, habis harta yang dibawa oleh Uyay bin Akhtab. Apa kata Rasulullah SAW? Al-malu kathir wal-ahdu qarib. Kata beliau, yang hartanya itu banyak. Hartanya banyak. Wal-ahdu qarib. Sementara masanya itu dekat. Enggak lama antara dia lari ketika itu. Bani Nadir lari ke Khaybar bawa harta banyak. Enggak lama. Masa habis? Apa maksudnya? Masa waktu yang dekat harta yang begitu banyak habis? Enggak percaya. Bohong. Berdusta. Nah ini namanya apa? Menghukumi dengan korina. Masa harta sebanyak itu habis untuk modal perang dan juga nafkah. Naam. Dia mengatakan azhabathu al-hurubu atwan nafaqah. Telah habis harta tersebut untuk peperangan dan juga nafkah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Enggak percaya. Rasulullah SAW, enggak percaya. Korinahnya sangat jelas. Nah, hartanya banyak dan juga apa? Waktunya antara dia lari membawa harta tersebut dengan perang Khaybar itu sangat dekat, enggak mungkin habis. Maka dibunuh Huyai bin Akhtab ibn rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu apa? Disuruh siapa kira-kira yang tahu? Ternyata apa? Pernah Huyai bin Akhtab itu berkeliling di reruntuhan bangunan. Ingat ini? Ingat ya? Berkeliling di reruntuhan bangunan, enggak tahu ngapain, maka cari di tempat tersebut. Ternyata benar, dicari di tempat tersebut, ternyata ya kana bidin rahimani wa rahimakumullah, ditemukan harta yang katanya sudah habis. Berkhianat dia, berkhianat. Enggak boleh nyimpan harta, enggak boleh bawa harta, tapi justru menyembunyikan harta. Berkhianat. Maka Rasul menghukumi dia dengan korinah tadi. Dengan korinah enggak mungkin habis. Nah, enggak percaya Rasulullah SAW. Nah, tetapi dengan korinah yang kuat tentunya. Ya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun tidak punya saksi yang sangat jelas. Dan ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan menghukumi dengan korinah ini. Itu disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana kita tahu dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf. Kita tahu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika singkat ceritanya, ketika tuannya Yusuf berburu, pergi, Yusuf tinggal dengan istri tuannya. Jadi paham ya? Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, qadarullah wa masyafa'al, istri pembesar ini merayu Nabi Allah Yusuf alaihi salam untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka ketika diajak untuk berhubungan yang tidak baik, Nabi Allah Yusuf dia lari. Kemudian setelah, dan dia tidak mau mengkhianati tuannya. Maka ketika dia lari, ketika itu ditarik bajunya oleh istri pembesar tersebut sampai robek bajunya Nabi Allah Yusuf. Di mana? Di belakang atau depan? Di belakang. Maka ketika dia lari menuju pintu, tiba-tiba datanglah tuannya kepergok oleh tuan tuannya, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, maka langsung yang ngomong wanita tersebut. Nah, wah, dia nih mau ngajak saya begini-begini. Ini masya Allah. Ini kadang apa namanya? Thoriqoh orang sekarang itu enggak mau disalahkan, ngomong duluan. Paham enggak? Apa terjadi kecelakaan, terjadi sesuatu di jalan, biar enggak disalahkan, langsung ngomong dia ini begini-begini, biar enggak dituduh, ngomong duluan. Ternyata dari dulu demikian, supaya enggak dituduh bersalah, langsung ngomong. Jangan diberi kesempatan lawannya untuk berbicara. Dia ini ingin mengajak saya begini dan begitu. Maka Nabi Yusuf tentunya membela diri. Kemudian setelah itu, singkatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa syahida syahidun min ahliha. Maka bersaksilah seorang saksi dari keluarga wanita tersebut. Wa syahida syahidun min ahliha. In kana qamisuhu qudda min qubulin fa shadaqat wa huwa minal kadzibin. Kata saksi ini, kalau bajunya dia robek di depan, maka wanita itu yang benar, yang jujur, Yusuf yang dusta. Jadi paham ya? Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadzabat wa huwa min as-shadiqin. Dan seandainya bajunya Yusuf itu robeknya di belakang, maka dia dusta dan Yusuflah yang benar. Maka ketika itu Allah mengatakan setelahnya, falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna 'adzim. Maka tatkala dia melihat bajunya Yusuf itu robek di belakang, baru dia tahu bahwasanya apa? Istrinya yang dusta. Nah, inna kaidakunna 'adzim, sungguh tipu daya kalian itu sangat besar. Nah, wastaghfir li dzambik, maka bertaubatlah, beristighfarlah engkau terhadap dosamu. Tapi Yusuf tetap dimasukkan ke dalam penjara. Syahidnya disebutkan dalam ayat tadi, wa syahida syahidun min ahliha. Bersaksilah seorang saksi dari keluarganya. Kalau bajunya robek di depan, maka Yusuf yang salah, yang dusta. Kalau robeknya di belakang, maka wanita itu yang salah, yang dusta. Nah, kita tanya, saksi ini melihat gak kejadian? Tidak melihat. Dia memutuskan dengan korinah yang sangat kuat. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Ini faedah juga disebutkan oleh Syaikh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Yusuf, bahwasanya boleh berhukum dengan menggunakan korinah. Nah, menghukumi dengan menggunakan korinah, tidak langsung menyaksikan saksi ini. Tapi disebutkan wa syahida syahidun, bersaksilah seorang saksi padahal tidak melihat. Dia menghukumi dengan korinah. Dan dibenarkan oleh apa? Tuannya, dibenarkan keputusan ini oleh tuannya. Memutuskan bahwasanya Yusufu a'rid an hadza wastaghfir li dzambik. Nah, wahai Yusuf, berpalinglah engkau dari ini, jangan dibahas, jangan digubris, dan bertaubatlah, beristighfarlah engkau wahai istriku, kata laki-laki ataupun pembesar tersebut. Al-muhim, al-akhdhu fil ahkam bil qara'in, menghukumi dengan korinah yang kuat. Nah, tidak mungkin sampai robek di belakang, gimana apa kejadiannya, kok robeknya di belakang? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedahnya pula, kemudian nampak yang terakhir dulu untuk malam hari ini. Sepertinya sudah pada lapar. Nah, jawazu al-musaqah wal muzara'ah. Bolehnya melakukan musaqah dan muzara'ah. Mimma yakhruju minal ardi min samarin aw zar'in. Dari apa-apa yang keluar dari tanah, lahan, baik berupa buah-buahan maupun benih tanaman. Ingat ya, musaqah dengan muzaraah. Ingat enggak, yuk? Sudah mau selesai fikih muyasarnya. Sudah lewat musaqah dengan muzaraah. Perlu dimurajaah. Dalam kejadian perang Khaibar menunjukkan bolehnya transaksi musaqah dan muzaraah. Kalau lupa, kita ingatkan sedikit apa itu musaqah, apa itu muzaraah. Muzaraah adalah menyerahkan lahan kepada orang lain. Kita punya lahan, punya tanah. Menyerahkan lahan kepada orang lain. 6. Yang akan menanaminya. Kita punya lahan, kemudian menyerahkan lahan itu kepada orang lain yang mau menanami lahan kita tersebut. Atau menyerahkan benih kepada orang yang akan menanamnya. Atau menyerahkan benih kepada orang yang akan menanamnya dan mengurusinya dengan upah yang jelas dari hasil panen. Dari hasil panen. Itu namanya muzaraah. Misalnya kita punya lahan. Ada orang mau nanam padi di lahan kita. Maka ada dua bentuk. Bisa kita menyerahkan lahan saja, benihnya dari dia. Dari paham ya? Benihnya dari dia, dia yang mengelola, kemudian hasilnya dibagi sesuai persentase dengan perjanjian dari hasil panen. Tergambar? Itu muzaraah. Menyerahkan lahan kepada orang yang mau mengolahnya dan mengurusinya, atau menyerahkan benih sekalian. Nanti ketika panen hasilnya dibagi sesuai perjanjian. Jadi paham ya? Nah, Rasulullah kemudian musaqah adalah menyerahkan pohon tertentu. Menyerahkan pohon tertentu. Kalau muzaraah atau benih, lahan saja, lahan kemudian apa? Ditanami dengan benih, tanam awal. Kalau musaqah adalah menyerahkan pohon tertentu yang telah ditanami. Dan memiliki buah. Yang bisa dimakan. Ini berbentuk pohon. Entah pohon kurma atau pohon apel, kebun apel. Berbentuk kebun. Berbentuk ke kebun. Kemudian kepada orang yang mau mengurusinya dengan bagian tertentu dari hasil panen. Itu namanya musaqah. Nah, kalau muzaraah itu ngasih lahan saja atau plus benih, kemudian orang itu bercocok tanam, kemudian hasilnya diurusi dan hasilnya kemudian dibagi dengan persentase sesuai perjanjian. Entah 50% 50 atau 40 60 atau seterusnya, tergantung perjanjian. Nah, kalau musaqah adalah apa? Sudah berbentuk kebun. Nah, ketika itu berbentuk kebun kurma. Nah, diurus kebun kurma tersebut, nanti ketika panen hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibagi dua. 50-50. Kalau kita melaksanakan yang demikian, tentunya harus sesuai perjanjian. Nah, kalau tidak ada perjanjian, kembalinya kepada uruf kebiasaan. Kayak kita memiliki kebun karet, misalnya, ya kan, afidin rahimani wa rahimakumullah, diserahkan untuk orang yang mau menyadapnya dengan hasil sesuai perjanjian. Itu bisa dimasukkan pada musaqah. Atau yang lainnya itu berbentuk, kalau cuma menyerahkan lahan kemudian orang tersebut menanaminya, hasilnya untuk dia, menyerahkan duit saja, itu namanya menyewa. Lain perkaranya, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini itu mirip dengan apa? Mudharabah. Mirip dengan apa? Mudharabah bagi hasil. Kalau mudharabah adalah kita menyerahkan uang untuk seseorang berdagang misalnya, mengelola uang tersebut untuk berdagang, entah dagang kue, entah dagang makanan ataupun dagang apa saja, dengan perjanjian untungnya dibagi dengan sesuai perjanjian. Nah, dalilnya bolehnya musaqah dan muzara'ah kama amala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla Khaibar ala dzalika. Sebagaimana nam Rasulullah bermuamalah dengan penduduk Khaibar ketika mereka tidak mau pergi ataupun mereka diusir, mereka menawarkan tawaran, jangan kami diusir wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nam, biarkan kami di sini karena kami lebih tahu dengan daerah ini, dengan tanaman-tanaman di sini. Kalian enggak ngerti, maka kami yang mengurusinya, nanti hasilnya dibagi. Maka disetujui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam pengertian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di fikih muyassar yang kita bahas itu, pemilik tanah itu menyerahkan lahan dan benih. Kalau dari pengertian muzara'ah disebutkan pemilik lahan menyerahkan lahan dan benih sekaligus. Kemudian yang menanam dan mengelola, mengurusinya adalah pihak yang mengelola. Tetapi tidak mesti harus menyerahkan benih. Bisa saja, tapi sesuai dengan perjanjian kembali adalah dia cuma menyerahkan lahan saja, tidak menyerahkan benih. Benihnya ya dari orang yang mengurusnya. Itu diperbolehkan, berdalilkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau nam melakukan musaqah ataupun muzara'ah dengan orang Khaibar, beliau enggak bawa benih. Sari paham ya? Beliau dari Madinah menyerang Khaibar tentunya enggak bawa benih. Nah, benihnya sudah ada dari orang-orang Khaibar. Sehingga tidak mesti benihnya dari pemilik lahan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam lanjutan faedah ini, annahu dafa'a ilaihimul ardo ala an ya'maluha min amwalihim. Rasulullah SAW menyerahkan tanah lahan tersebut untuk dikelola oleh orang-orang Yahudi Khaibar dari harta-harta mereka. Walam yadfa' ilaihimul bizra, dan beliau tidak menyerahkan benih. Cuma menyerahkan lahan, uruslah. Nah, dari harta-harta kalian. Wala kana yahmilu ilaihim al-bizra minal banilah qata'an, dan beliau sama sekali tidak membawa benih dari Madinah. Fadalla ala anna hadyahu adamu istirati kaunil bizri min rabbil ardi. Maka ini menunjukkan bahwasanya petunjuk bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah muzara'ah adalah tidak dipersyaratkan benih itu dari pemilik tanah. Nam, wa annahu yajuzu an yakuna minal amil, dan boleh benih itu dari apa? Amil, orang yang mengelola. Hadza wa hadza kana hadya khulafa'ir rasyidin min ba'dihi, dan inilah juga bimbingan khulafa'ur rasyidin setelahnya. Makanya saya sebutkan tadi dalam pengertian apa? Dalam fikih muyassar disebutkan benihnya itu dari pemilik tanah, tetapi itu bukan syarat, karena Rasulullah tidak menyerahkan benih kepada pengelola. Wa khairul haji hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang diamalkan oleh para sahabat terkhusus al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiin min ba'di. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini sementara yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, faedah-faedah fikhiyah, hukum-hukum fikhiyah dari perang Khaibar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sebelum ditutup, bagi ikhwan yang ingin ikut makan malam ataupun senang dengan apa menunya bubur buting. Nah, yang senang ataupun hobi ataupun mau mencoba, tafadhol ba'da setelah ini ada sarapan ataupun makan malam bubur buting. Insyaallah taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, sholallahu alaihi wasallam.